Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang salah satu kelompok tawabi, yaitu kelompok kata yang i'rabnya sesuai dengan kata yang diikutinya. Artinya tidak mutlak majrur seperti mudhaf ilaih dan jar majrur, dan juga tidak mutlak mansub ya, seperti nanti hal tamyiz, kemudian masdar ya, maful min ajri, maful ma'ah. Adapun kelompok tawabi ini, i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Kita telah mempelajari na'at ya, sifat, kemudian ataf, yaitu kata sambung, dan juga badal ya, keterangan pengganti. Yang terakhir adalah taukid, yaitu penguat. Namun perlu dipahami bahwasanya taukid yang dimaksud di sini bukanlah taukid yang kita kenal dengan huruf-huruf taukid ya, seperti dengan inna ya, atau dengan lam taukid ya, atau dengan nun taukid ya, atau dengan huruf qasam sumpah. Tapi taukid yang dimaksud di sini terbatas ya pada beberapa kata yang telah ditentukan ya, yaitu kata nafsu ya, an-nafsu, kemudian al-ainu, kemudian kullu, dan ajma'u ya. Saya ulangi, taukid dalam kelompok tawabi ini terbatas hanya untuk kata-kata berikut. Yang pertama an-nafsu yang artinya jiwa ya, kemudian al-ainu ya, yaitu zat ya, kemudian kullu yang artinya adalah seluruhnya, dan ajma'u yang artinya juga seluruhnya. Dan termasuk juga yang mengikuti ajma'u, artinya boleh juga kata ajma'u nanti diiringi dengan tiga kata, yaitu akta'u, abta'u, dan abso'u ya, yang semuanya berarti seluruh ya, seluruh ya, sama dengan ajma'u. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi an-nafsu, al-ainu, kullu, ajma'u, dan yang mengikuti ajma'u seperti akta'u, abta'u, dan abso'u, i'rabnya sesuai dengan kata yang diikutinya ya. Contohnya misalkan an-nafsu, qoma zaidun nafsuhu ya, qoma zaidun nafsuhu. Ketika kita mengatakan qoma zaidun saja ya, ini barangkali masih kurang kuat ya. Qoma zaidun, zaid telah berdiri, ini bisa jadi kurang kuat ya. Tapi ketika kita mengatakan qoma zaidun nafsuhu, Zaid telah berdiri, dirinya, artinya yang berdiri bukan anaknya Zaid atau hewan peliharannya Zaid, tapi yang berdiri benar-benar si Zaid. Maka nafsu di sini ia menjadi taukid, penekanan bahwasanya yang berdiri memanglah si Zaid. Makanya kita katakan qoma zaidun nafsuhu ya. Kenapa nafsu di sini dhammah? Karena zaidun dalam kalimat qoma zaidun nafsuhu merupakan fa'il yang marfu, maka nafsu di sini juga harus marfu. Begitupun ketika yang kata yang ingin diperkuat ini dalam keadaan nasab, maka kita perlu menyesuaikan i'rab dari nafsu ini ya, menjadi sesuai dengan yang ingin diperkuat. Contohnya ra'aitu zaidan nafsahu ya, saya telah melihat Zaid nafsahu, dirinya, artinya saya benar-benar telah melihat si Zaid, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi betul-betul yang saya lihat adalah si Zaid. Ini contoh penerapan an-nafsu. Begitupun dengan al-ainu, ini sama persis dengan an-nafsu ya. Contohnya sama persis. Ya. Jadi an-nafsu dan al-ainu dari sisi manapun sama ya. Artinya diri atau zatnya. Jadi bukan anaknya, bukan apa namanya? Istrinya, bukan ibunya, bukan ayahnya, atau bukan sesuatu yang terkait dengan dirinya, tapi dirinya sendiri ya. Tayyib, ini an-nafsu dan al-ainu. Kemudian setelah an-nafsu dan al-ainu, kita juga bisa menggunakan kata kullu ya. Kullu untuk taukid ya. Contohnya ra'aitul qauma kullahum. Ra'aitul qauma kullahum. Saya telah melihat kaum kullahum, seluruhnya. Barangkali kalau kita mengatakan ra'aitul qauma saja, saya telah melihat kaum, ini masih belum jelas, maksudnya belum tegas apakah kaum yang dimaksud di situ sudah mencakup seluruh orang atau masih ada yang tertinggal atau masih ada yang tidak ikut ya. Tapi kalau sudah dikatakan ra'aitul qauma kullahum, saya telah melihat kaum seluruhnya, maka telah jelas bahwasanya tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh saya, ya, yang berbicara di sini. Ra'aitul qauma kullahum. Kemudian yang tafkid selanjutnya ajma'u, ya. Ajma'u contohnya marartu bil qaumi ajma'ina, ya. Marartu bil qaumi ajma'ina. Saya berjalan dengan kaum ajma'ina seluruhnya, ya. Marartu bil qaumi ajma'ina. Maka ajma'ina merupakan salah satu bentuk tafkid penekanan bahwasanya ia memang betul-betul berjalan dengan seluruh kaum, bukan dengan sebagiannya, sepertiganya, seperempatnya, tapi dengan seluruh orang, ya. Dengan seluruh orang yang dimaksud seperti itu. Kemudian untuk aktau dan abtau dan absau, ini kaidahnya adalah ia tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak boleh mengatakan misalkan ra'aitu marartu bil qaumi aktaina atau marartu bil qaumi abtaina atau marartu bil qaumi absaina, ya, tidak boleh. Kita hanya boleh menggunakan tiga kata ini, aktau, abtau dan absau, mengikuti ajma'u, ya. Misalkan marartu bil qaumi ajma'ina aktaina abtaina absaina, ya, karena memang ia hanya salah satu bentuk tauhid saja. Dan memang kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, ini agak kurang nyambung, artinya dalam bahasa kita, kita tidak mengenal penguasa seperti ini. Ini dikarenakan memang kalau kita pelajari secara keseluruhan bahwasanya bahasa Arab termasuk tipe bahasa yang agak cenderung melebih-lebihkan, ya. Artinya banyak sekali yang menggunakan penekanan-penekanan yang kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia sepertinya tidak perlu. Tapi memang inilah bahasa Arab, banyak sekali penekanan-penekanan, ya, yang diberikan, ya, baik dengan huruf ataupun dengan kata seperti ini. Kemudian contoh taukid, ya, di Al-Quran, maka caranya sangat mudah. Pokoknya semua kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung kata-kata ini, an-nafsu, al-ainu, kemudian kullu, ajma'u, ya, kemudian atau abda absa'u, sudah pasti kalau memang ia berfaedah untuk penguatan, maka ia termasuk taukid. Dan hukum taukid di sini, ya, i'rabnya mengikuti kata yang diperkuat, ya. Contohnya dalam Al-Qur'an, ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, sungguh, ya, akan aku penuhi neraka jahannam, ya, dengan jin dan manusia seluruhnya, ya. Ajma'ina di ayat ini merupakan salah satu bentuk taukid, ya. Kemudian firman Allah yang lain, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, di sini ada dua bentuk taukid, ya, yang beriringan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ya. Jadi diperkuat dengan kata kullu, kemudian diperkuat lagi dengan kata ajma'un. Nah, ini contoh taukid. Dan memang kalau kita membaca sering membaca kitab-kitab, ya, berbahasa Arab, penerapan taukid ini jarang, ya, artinya kita akan jarang menemukan contoh-contoh penerapan taukid dengan an-nafsu, al-ainu, kullu dan ajma'u, ya, dan teman-temannya ajma'u. Ya, oleh karena itu memang untuk pemula yang harus ditekankan adalah bagaimana memahami ketiga kelompok tawabi yang lain. Na'at, ya, kemudian ataf dan badal. Karena na'at, ataf dan badal ini sering digunakan, ya. Sering digunakan dalam kalimat sehari-hari. Terlebih lagi dari keempat ini, ya, na'at atau taukid badal. Yang lebih sering na'at atau badal, kemudian dari tiga ini, dari na'at, ataf dan badal, yang lebih sering lagi adalah na'at dan ataf. Karena hampir tiap surat dalam Al-Qur'an, ya, hampir-hampir, ya, hampir kebanyakan surat, atau minimal hampir seluruh juz dalam Al-Quran pasti akan memuat na'at, ya, sifat dan ataf. Baik, analisa cukup untuk pelajaran tentang taukid ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.